Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, selain aspek teknis, aspek politis juga berpotensi menjadi kendala bagi pelaksanaan pemilu pada tahun depan. Meski demikian, kendala-kendala yang bisa diantisipasi sejak dini adalah faktor teknis, mengingat hal itu bisa dicegah, salah satunya dengan tidak membiarkan para pemburu rente yang tidak capable ikut bermain mencari keuntungan dari hajat penting 5 tahunan itu. Untuk melanjutkan bahasan atas potensi masalah dalam pemilu ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan. Kemarin Bapak melihat faktor teknis yang perlu dicermati dan kemungkinan tak masuk perhitungan para pemburu rente yang tak capable adalah fluktuasi rupiah terhadap dolar Amerika yang akan mempengaruhi harga kertas dan proses pencetakan ya Pak? Iya, 1 poin rupiah IDR untuk ke dolar di percetakan yang orang bayar di depan cetak, itu kacau. Kalau saya punya percetakan misalnya, tiba-tiba dolar itu dari 11.400 jadi 12.600 poin naik pada saat kontrak saya dengan dolar segitu 11.400 saya bisa nyetak 1 juta kertas suara, tiba-tiba saya harus bukan hanya nggak dapat untung tapi nombok, ya saya nggak mau, lebih baik nggak saya cetak, urusannya urusan hukum aja. Kalau urusan hukum kan panjang, kacau. Kalau 10 pencetak kayak begini, ini kacau ini. Nah, bagaimana dengan masalah distribusi surat suara, Pak Her? Mengingat KPU mensyaratkan spesifikasi khusus untuk truk pengangkutnya. Siapa yang mau? Kalau saya punya 100 truk kontainer yang kedap air, harus dibawa dan aman kayak gitu. 100 truk itu kan saya udah punya kontrak dengan kontrak penggunaan. Kan tidak bisa saya nyediakan 100 truk hanya untuk ngangkut kertas suara. Mati saya sebagai pengusaha gitu. Lebih baik saya nggak kontrak sama KPU. Nyari spesifikasi truk ngangkut yang kayak begitu, di mana? Dan berapa banyak tersedia? Kadang-kadang orang mikir gitu, ini bukan proyek ngangkut orang untuk naik haji, yang orang mau bayar nombok juga nggak apa-apa, asal nyampe Mekah kan gitu. Ini kan orang ngitung harus berhadapan dengan pengusaha-pengusaha real di lapangan yang kerjanya ya cash and carry lah, nyari untung kan gitu. Nah, itu disitulah ada ruang, ada peluang untuk para broker, untuk para rent seekers itu cari duit gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.